إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله تعالى pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang permasalahan yang sangat penting dalam agama ini. Permasalahan yang berkaitan dengan masalah memperingatkan umat dari bahaya kejelekan, memperingatkan umat dari para pengusung kebatilan, atau yang diistilahkan dengan tahdzir. Mungkin kita sering mendengar kalimat tahdzir. Tahdzir itu apa? Tahdzir artinya memperingatkan umat dari bahaya kejelekan dan memperingatkan umat dari bahaya para pengusung kebatilan. Sesungguhnya permasalahan tahdzir memperingatkan umat dari bahaya kebatilan dan para pengusung kejelekan termasuk dari perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Perintah mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Kalau memang masalah tahdzir adalah perkara atau termasuk dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka semestinya seorang muslim tidak boleh dia fobi dengan istilah tahdzir. Alergi dengan istilah tahdzir. Karena ada sebagian orang yang senang dengan istilah tahdzir, padahal tahdzir itu masuk pada bagian al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tentunya dengan kaidah-kaidah, patokan-patokannya insyaallah akan kita sebutkan nanti. Jadi tidak sepantasnya seorang muslim dia fobi dengan istilah tahdzir. Karena ini perkara yang pokok dalam agama. Perkara yang penting. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, berapa banyak disebutkan di sana para pengusung kejelekan untuk diwaspadai, untuk dijauhi, pemikiran-pemikiran yang menyimpang untuk dihindari. Dan ketahuilah bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyun munkar hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang mengajak manusia kepada al-khair, kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bahkan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyul mungkar ini, umat Islam meraih predikat khairul ummah, sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Dengan sebab menjalankan perkara yang agung ini, umat Islam meraih predikat khairul ummah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Kenapa umat ini meraih predikat sebaik-baik umat? Karena memiliki kriteria ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan pada kebaikan, kalian mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman pada Allah. Sungguhnya menjalankan pokok yang utama ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, padanya ada faedah yang sangat banyak. Belum lagi nanti insyaallah kita akan sebutkan faedah-faedah dari tahdir. Faedah untuk masyarakat, faedah untuk yang mentahdir, faedah untuk yang ditahdir, nanti akan ada penyebutannya. Namun secara umum, al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar ketika dijalankan di tengah-tengah manusia, maka kebaikan akan merata. Kebaikan akan merata pada seluruh tabaqatun nas, seluruh tataran, seluruh lapisan masyarakat. Yang tuanya, yang mudanya, laki-lakinya, perempuannya, yang jahilnya, yang alimnya. Ya, jangan kamu kira bahwa yang butuh untuk diajak pada kebaikan dan dicegah dari kemungkaran hanya orang jahil saja. Orang yang alim, orang yang saleh pun butuh untuk dinasihati, butuh untuk dibimbing. Para sahabat Nabi, orang-orang yang mendalam ilmu dan amalannya, namun toh seperti itu, mereka meminta bimbingan dari Nabi, dan Nabi terus memberikan arahan-arahan kepada mereka. Ketika prinsip yang agung ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, betul-betul dijalankan di tengah-tengah masyarakat, maka kebaikan akan merata, kejelekan akan meredup, yang pada gilirannya nanti barokah kehidupan akan betul-betul terasa. Seluruh lapisan masyarakat akan merasakan barokah ketika kebaikan ini merata dan kejelekan bisa ditekan, serta nikmat akan senantiasa langgeng. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melenyapkan satu nikmat yang didapat oleh satu kaum kecuali karena kaum tersebut mengingkarinya, bermaksiat kepadanya, tidak mau menjalankan perintahnya, tidak mau meninggalkan larangannya. Kalau tadi faedah yang bisa kita ambil ketika prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar ini kita jalankan, maka sebaliknya, ketika prinsip yang agung ini kita remehkan, bahkan kita tinggalkan, maka yang terjadi kejahatan akan merajalela. Ahlu syarr wa ahlul fasad, orang-orang jahat, orang-orang yang menyimpang, mereka berada di atas angin karena tidak ada orang yang mencegahnya, tidak ada orang yang menghalang-halanginya. Kalau demikian kenyataannya, maka azab dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihindarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, lu'ainal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Telah dilaknat melalui lisannya Dawud dan lisannya Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Apakah mereka orang yang baik kemudian dilaknat, atau mereka melakukan sesuatu yang itu harus ditinggalkan atau meninggalkan sesuatu yang harus dikerjakan, kemudian ketika mereka tidak taat dilaknat? Allah menyebutkan sebabnya, dzalika bima asaw wa kanu yatadun. Ya, demikian ini karena mereka telah bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidaklah saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yafa'alun. Sungguh amat jelek apa yang mereka kerjakan. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kenapa Bani Israel dikutuk oleh Allah. Orang-orang kafir dari Bani Israel dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah karena mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Lalu dia mengatakan, ini kan hukum bagi mereka Bani Israel. Lah, kita kan umatnya Nabi Muhammad. Jangan disamakan jawabannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang seperti ini, ini sebagai pelajaran bahwa ketika umat sebelum kita dikutuk oleh Allah karena mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, maka kita juga sama. Kita juga kalau meninggalkan perkara ini akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada bedanya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Karena memang al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar termasuk prinsip yang besar dalam agama ini. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menjalankan perintah Allah ini. Menegakkan prinsip yang mulia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad dengan basyirun wa nadir, sebagai juru peringat dan pemberi berita gembira. Basyirun, pemberi berita gembira bagi orang yang taat kepada Allah dengan surga, dan nadir, memberikan peringatan, ancaman bagi orang yang ingkar dengan azab api neraka. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat memberikan hidayah, menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak ingin jika umatnya tertimpa oleh petaka. Tidak ingin jika umatnya ditimpa oleh kesulitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Rasul dari jenis manusia, karena kita ini manusia, rasul yang diutus kepada kita juga manusia. Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat atasnya apa yang kalian rasakan. Ya, berat. Rasul tidak ingin jika umatnya ini tertimpa oleh kesulitan. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat memberi petunjuk kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyayang lagi penyantun. Dan di antara semangatnya Nabi alaihi salatu wasallam untuk memberi petunjuk pada umatnya, untuk membimbing umatnya, bahwa beliau tidaklah meninggalkan satu pintu dari pintu kebaikan kecuali telah dijelaskan. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali beliau telah sebutkan agar umat ini menjalankannya. Dan tidak ada kejelekan sekecil apapun yang akan menimpa umat ini kecuali beliau telah peringatkan umat darinya agar mereka menjauh darinya. Karena memang seperti ini tugas dari Ar-Rasul alaihi wasallam. Tidak boleh menyembunyikan sedikit pun kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya. Enggak sekecil apapun Ar-Rasul alaihi wasallam sampaikan. Kalau itu kebaikan, Ar-Rasul sampaikan agar umat ini menjalankan. Kalau itu kejelekan, Ar-Rasul mengingatkan agar umat ini jauh darinya. Dan di antara kejelekan yang menebar di tengah-tengah umat ini dan telah membuat samar sebagian manusia adalah kebid'ahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang ada di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Kebid'ahan yang merupakan cara yang diadakan dalam agama, sesuatu yang tidak ada perintahnya dari agama ini, sebenarnya padanya ada bentuk celaan terhadap agama ini. Seolah-olah agama belum sempurna, seakan-akan Nabi belum menyampaikan seluruh risalah dan tugas yang dipikulkan di atas pundaknya. Padahal Allah SWT tidaklah mewafatkan Rasulnya kecuali beliau telah menyampaikan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Saking jelasnya, saking gamblangnya, siang malamnya bagaikan siangnya. Malamnya bagaikan siangnya. Orang yang melakukan kebid'ahan, baik itu berupa pemikiran, atau berupa pemikiran menyimpang, atau amalan-amalan tidak ada contohnya dari Nabi, berarti telah menuduh agama ini belum sempurna. Imam Malik, Imam Kota Madinah mengatakan, "Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang melakukan suatu kebid'ahan, berarti dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Menuduh Ar-Rasul belum menyampaikan seluruh amanah yang dipikulkan di atas pundaknya. Dan tuduhan seperti ini itu sangat berat. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam banyak kesempatannya mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabat dari bahaya kebid'ahan, bahaya penyimpangan yang akan menimpa umat ini. Ar-Rasul ketika berkhutbah, di Yaumul Jum'ah, beliau meninggi suaranya, memerah wajahnya, seolah-olah beliau seorang komandan yang mengingatkan pasukannya. Ar-Rasul mengatakan, mengingatkan umatnya akan bahaya dari kebid'ahan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap hal-hal yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Dan semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dan semua kesesatan itu dalam api neraka. Ar-Rasul bahkan mengingatkan umatnya akan bahaya, akan bahaya yang muncul. Jadi mengingatkan dari kejelekan itu bukan kejelekan itu harus sudah ada. Bahkan kejelekan yang akan muncul, Ar-Rasul sudah mengingatkan. Di zaman Nabi belum muncul Qadariyah. Di zaman Nabi baru muncul bibit-bibit Khawarij. Secara kelompok yang besar belum muncul. Namun Nabi sudah mengingatkan akan munculnya kelompok Qadariyah, akan munculnya kelompok Khawarij. Ini semua sebagai bentuk nasihat bagi umat agar mereka waspada darinya. Tentunya penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Menjaga umat dari hal-hal yang akan membahayakan agama mereka termasuk dari jihad di jalan Allah SWT. Yang nanti akan kita sebutkan syubhat-syubhat orang-orang yang anti tahdir. Sekian syubhat akan kita sebutkan insyaallah dengan bantahannya. Orang-orang yang anti tahdir, ya, syubhat-syubhat banyak sekali. Dan enggak mungkin kita sebutkan semuanya, namun kita akan sebutkan pokok-pokoknya, kemudian kita akan sebutkan bantahan dari para ulama. Ya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika membaca ayat dalam surat Ali Imran, huwalladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatu muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashaba minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Minhu ayatun bayyinat, minhu ayatun muhkamat, di antara ayat-ayat tadi ada yang muhkamat. Yang muhkamat jelas, ya, artinya tidak samar maksudnya. Dan ada dari ayat-ayat Al-Quran yang masih samar. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan itu mengikuti ayat-ayat yang samar dan meninggalkan ayat yang sudah jelas. Misalnya ayat-ayat yang masih samar yang berkaitan dengan zat Allah. Hakikat zatnya Allah kita tidak tahu. Hakikat zatnya Allah ya, kita enggak tahu. Adapun Allah punya mata, punya tangan, kita percaya. Memang ayat mengatakan seperti itu. Adapun hakikatnya, kita mempercayainya. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka mencari-cari ayat yang dengannya samar, yang dengannya mereka menolak sifat bagi Allah SWT. Adapun orang yang beriman dengan kitab yang sungguhnya mempercayai seluruh ayat yang datangnya dari Allah SWT. Ar-Rasul ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَ مِنْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهِ فَاحْذَرُوهُمْ. Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti apa yang masih samar, maka merekalah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. فَاحْذَرُوهُمْ, maka waswadailah mereka. Ya, Ar-Rasul secara tegas menjelaskan kepada kita bahwa jalan keselamatan dari kebid'ahan adalah hati-hati dan waspada, serta mengingatkan umat dari bahaya pemahaman yang menyimpang dan orang-orang yang membawa penyimpangan. Perlu diketahui bahwa dalil-dalil yang berkaitan ini sangat banyak. Dalil-dalil yang berkaitan ini sangat banyak. Ar-Rasul misalnya telah mengingatkan umatnya dari bahaya orang-orang Khawarij, di mana mereka secara lahiriah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ta'ah kepada Allah, orang yang tidak ngerti hakikat mereka, mungkin gak akan terima kalau orang Khawarij dikatakan apa? Sesat, ahli ibadah kok. Padahal mereka punya pemahaman yang menyimpang, tidak mau mengikuti Nabi dan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak mau mengikuti pemahaman Nabi dan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini juga pelajaran bagi sebagian orang yang misalnya berberat hati ketika masa fulan ditahdir. Dia ini kan karya tulisnya banyak, dia kan orang yang alim, ibadahnya seperti itu. Kamu saja orang yang apa namanya hasad. Subhanallah. Seorang hanya satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah diingkari, diselisih, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak harus seorang itu terkumpul padanya bentuk penyelisihan terhadap prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Satu saja yang itu memang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dia selisihi, keluar daripada wilayah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat orang-orang yang ditahdir oleh para ulama kita, oleh para ulama salaf, Imam Ahmad misalnya mentahdir sebagian ulama, dikatakan ulama karena mereka punya karya tulis dan mereka perawi hadis, sebagian kesalahan mereka hanya satu. Atau yang kelihatan nampak itu apa? Satu, yaitu apa? Tawakuf. Tidak mau mengambil sikap tentang Al-Quran, apakah kalamullah ataukah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, itu yang benar. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tapi orang-orang ini gak mau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, hanya mengatakan Al-Quran kalamullah, sudah sampai di situ. Padahal waktu itu kondisi masyarakat yang Imam Ahmad dan para ulama yang ada padanya sangat membutuhkan ketegasan dari para ulama terhadap umat agar mereka tidak tersesat. Katakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena subhanallah, diamnya ulama dari kemungkaran di antara sebab tersebarnya perpecahan di tengah-tengah umat ini. Sebagian orang katakan, kamu jangan sibuk dengan fitnah. Kamu jangan sibuk dengan apa fitnah, jangan bicara fitnah. Justru membiarkan kebatilan itu fitnah tersendiri. Orang yang tidak berusaha memperbaiki kondisi ketika fitnah terjadi di tengah masyarakat, artinya dia ingin agar umat terus dalam perpecahan. Ada sebagian orang mengatakan, nah, kalau kita membicarakan mentahdir fulan atau alan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kita katakan, yang memulai perpecahan itu siapa? Kalau kita berjalan di atas jalannya Allah dan Rasulnya, tidak akan terjadi perpecahan. Kebitaan itulah, pemikirannya menyimpang itulah yang menjadikan apa? Umat ini berpecah. Jangan disalahkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkarnya, tapi kita salahkan kenapa mereka melakukan sesuatu sehingga menjadikan umat ini berpecah. Jadi jangan disalahkan ketika ulama mentahdir fulan atau alan dari kebatilannya, jangan disalahkan. Jangan dinilai bahwa ini memperpecah, memecah belah umat. Yang memecah belah umat mereka sendiri dengan kebitahannya, dengan penyimpangannya. Andai kata mereka tidak seperti itu, tidak akan mungkin ulama mengingatkan umat darinya, tidak akan mungkin ulama tanpa tahdirnya. Jadi jangan disalahkan prinsip yang mulia ini. Ini semua sebagai koreksi yang nanti insya Allah akan kita sebutkan lebih dalam. Intinya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada kita bahwa jalan selamat dari kebid'ahan adalah kita waspada dari kebid'ahan. Dan kita mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Kita menjauhi kebid'ahan dan menjauhi para pelaku kebid'ahan. Nanti akan kita sebutkan soal syubhat orang yang mengatakan, yang kamu ingkari, yang kamu tahdir, bid'ahnya jangan orangnya. Itu nanti akan kita sebutkan syubhat ini dan bantahannya, insyaallah. Kenapa? Kebid'ahan apa datang sendiri atau ada yang melakukannya? Pemikiran yang menyimpang, tiba-tiba pemikiran datang atau ada yang mengusungnya? Ada yang mengusungnya, ada yang menjualnya, ya. Sehingga enggak mungkin ketika kebid'ahan itu ada, kemudian pelakunya, ya mereka dihajar, mereka diboikot, insya Allah kebid'ahan itu akan redup. Karena enggak ada yang mengusungnya, enggak akan laku di tengah masyarakat. Karena yang mengusungnya, ya mereka ditahan, ya seperti itu. Jadi memboikot ahli bid'ah dan mengingatkan umat dari bahaya mereka termasuk prinsip agama yang besar yang bisa menjaga seorang muslim, menjaga agamanya dari kebinasaan. Ya akhi, kalau seorang ibu dia melarang anaknya yang masih balita, masih kecil dari mendekati api, apa kemudian ibu tadi dikatakan kamu jangan mengekang kebebasan anakmu, orang udah main-main kok? Ibu tadi tidak dikatakan mengekang kebebasan, karena ibu ngerti, karena kasih sayangnya dia tidak membiarkan anaknya masih kecil bermain-main api, nanti takut terbakar. Dia gak ngerti, anaknya masih kecil gak bisa membedakan antara api dengan air. Seorang dokter yang sayang pada pasiennya, ketika dia melarang pasiennya misalnya dari mengkonsumsi makanan tertentu yang kalau pasiennya ini mengkonsumsinya akan membahayakan kesehatannya. Apakah dikatakan bahwa dokter tadi telah mengekang kebebasannya, mengekang ruang geraknya? Tidak. Justru bukti kasih sayangnya dokter tadi kepada pasiennya, bukti kasih sayangnya ibu tadi terhadap anaknya. Jangan difahami bahwa ini mengekang kebebasan, tapi itu semua adalah rahmah, bentuk apa? Kasih sayang terhadap ya orang lain. Ketika kebid'ahan muncul, pemahaman yang menyimpang itu muncul, kemudian segera ditangani dan pelakunya diisolasi, maka tidak akan menebar. Ini yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ketika muncul di zaman beliau seorang bernama Sabih ibn Aisl, pakai kasrah Aisl, Sabih ibn Aisl. Ini dia orang yang pandai, orang yang pintar. Dia suka menebarkan keraguan-keraguan di tengah masyarakat dengan menyebutkan ayat-ayat yang masih samar maknanya. Umar tahu seperti itu, panggil dia. Setelah sampai di hadapannya, dipukul kepalanya sampai berdarah, keluar darah. Sampai Sabih ibn Aisl mengatakan, wahai Amirul Mukminin, semua apa yang ada di kepala saya sudah keluar, artinya sudah, saya tobat. Umar masih tetap mengasingkan dia setahun atau memenjarakannya dan memerintahkan manusia untuk menjauh darinya. Padahal sudah istilah tobat. Ya, nanti akan ada syubhat, ya, tobat kok masih ditahdir. Sudah tobat kok apa? Masih ditahdir. Nanti akan ada jawabannya. Tobatnya itu sungguhan atau tidak? Ya. Hatapun dia sudah sungguhan, dijauhkan dulu enggak jadi masalah. Supaya kita tahu betul-betul dia tobatnya itu shadiq, jujur atau tidak. Rasulullah sendiri, ketika ada tiga sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk dan mereka melakukan pelanggaran besar. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik, ya. Ka'ab bin Malik. Sebelum Nabi pulang dari Tabuk, mereka sudah menyesal, ya Allah, mereka ngerasa sudah keliru, sudah menyesal sudah. Ketika Nabi pulang, orang-orang munafik datang kepada Nabi menyampaikan alasan kenapa enggak datang. Tiga orang ini ya tidak ikut bersama orang-orang munafik, mereka ngaku kesalahannya dan siap dengan risiko yang akan terjadi. Mereka sudah sadar, mereka sudah menyesal sebelum Nabi pulang, tapi Nabi tetap menghajar mereka, memboikot mereka selama berapa? 40 hari, bayangkan 40 hari sampai turun ayat yang menjelaskan diterimanya tobat mereka. Lalu di mana ucapan sebagian orang yang mengatakan wis tobat kok masih ditahdir? Ini bahasa Jawa. Sudah bertobat kok masih ditahdir? Kalau memang orang tadi betul-betul tobat kemudian masih ditahdir, ya keliru memang. Tapi yang jadi masalah tidak sedikit, ya akhi, orang yang nyatakan tobat ternyata itu hanya sekedar apa? Ya, sekedar ucapan di bibir. Ini seperti rujuknya ya Abdurrahman Abdul Khalik di hadapan Syekh bin Baz, rujuknya Adi Hasan ya Al-Halabi wa amsalu, dan seperti dia. Dan ada mungkin di daerah kita ini orang-orang yang seperti itu, mata rujuk tapi ya kondisinya sebenarnya dia enggak pengen rujuk. Menyatakan tobat dan umat tapi sebenarnya setengah hati. Gak jadi yang seperti ini. Makanya betul, ditunggu, benar gak ini? Ya. Benar gak tobatnya? Ya. Kalau memang benar sudah. Ketika tidak benar ya sudah, orang tahu berarti ini la'ab. Orang ini main-main. Orang ini ingin ya mempermainkan umat. Orang akan tahu. Orang akan apa? Tahu, sehingga orang akan menjauh darinya. Umar bin Khattab bayangkan, ketika muncul ya seorang bernama Sabih bin Aisl, segera didatangkan, dipukul. berdarah di Amirul Mukminin. Kemudian setelah itu ya dipenjarakan atau diasingkan. Kemudian muslimin ya memboikotnya selama setahun sampai betul-betul dia bertobat pada Allah SWT. Ya, betul-betul tobatnya itu nyata, bukan hanya hiasan di bibir. Ya, seperti itu. Maksud dari ini semua, ketika ulama itu tegas di awal mula munculnya fitnah itu, langsung mereka menanganinya dengan tegas, maka tidak akan menebar. Umat selamatkan dari bahayanya apa namanya Sobi bin Isl ini. Memang berat. Kalau ada mengatakan berarti Sobi bin Isl ini pamor dia jatuh, namanya sudah apa? Jatuh. Yang menjatuhkan nama dia, dia sendiri. Coba kalau dia seperti para sahabat, seperti muslimin yang lainnya yang lurus pemikirannya, enggak akan bernasib seperti ini. Ini akibat dari perbuatannya. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain, dia sendiri yang menyebabkan seperti itu. Kemudian tentunya maslahat umum didahulukan daripada maslahat pribadi. Betul, pribadinya Sobi bin Isl itu jatuh di tengah masyarakat. Fisiknya juga terluka karena dipukul oleh khalifah. Tapi itu baik bagi dia sendiri. Karena apa? Sobi jadi sadar. Kesalahannya tidak diikuti oleh orang. Kalau diikuti, dosa yang akan ditanggung seberapa. Kemudian umat pun selamat darinya. Apa ini bukan rahmat? Apa ini bukan bentuk kasih sayang? Wahai orang-orang yang fobi dengan istilah apa tahdir, Anda harus tahu bahwa tahdir dalam agama ini sesuatu yang prinsip, yaitu mengingatkan umat dari bahaya penyimpangan, muaswadi umat dari orang-orang yang mengusung kebatilan. Ini termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyun munkar. Yang seperti ini mau dihilangkan. Jadinya seperti apa umat ini? Dengan ketegasan Umar, ketegasan para ulama seperti itu, kebid'ahan tidak menebar. Pelakunya diisolasi. Ketika datang dua orang tabi'in, imma untuk haji atau umroh, ingin menanyakan di daerahnya ada sekelompok orang. Sekelompok orang Ma'abad al-Juhani dan kawan-kawannya yang memiliki pemahaman takdir Allah itu enggak ada. Sesuatu ada dengan sendirinya. Tentu ini pemahaman yang menyimpang. Maka dua tabi'in tadi ketika umrah atau haji sengaja ingin bertemu dengan seorang alim dari sahabat Nabi, dan Allah takdirkan bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar mendengarkan penjelasan dari dua tabi'in, salah satunya adalah Yahya bin Ya'mur, Ibnu Umar mengatakan, "Idza fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Kalau kamu nanti berjumpa dengan mereka-mereka ini, kelompok Qadariyah, beritahu mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Seorang muslim berlepas diri dari ahlul batil. Ya, berlepas diri dari ahlul batil. Mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Tegas seperti itu. Kenapa? Mengingkari takdir itu kan berarti mengingkari rukun iman. Orang yang mengingkari rukun iman gak akan diterima Islamnya. Padahal mungkin Ma'bad al-Juhani ini orangnya ahli ibadah, orangnya alim. Jangan tertipu dengan penampilan. Ketika jalan berpikirnya itu gak lurus, orang itu yang paling pokok itu jalan berpikirnya ini seperti apa? Prinsip beragamanya ini seperti apa? Lah kalau kita membaca hadis tentang Khawarij, merinding kita. Merinding dari sisi mereka malam hari ahli ibadah, tilawah Qur'annya sampai mereka sampai pucat saking banyaknya, tahajud di siang hari mereka puasa. Yang sahabat kalau membandingkan amalan sahabat dengan mereka, sahabat akan menganggap amalan sahabat itu enggak ada apa-apanya dengan mereka. ahli ibadah, ahli ta'ah. Tapi Nabi menyebutkan bahwa mereka syirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk. Ya. Mengatakan mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing api neraka. Subhanallah. Ternyata masalahnya itu tipis. Mereka tidak mau memahami agama ini seperti yang difahami oleh Nabi dan para sahabat. Ini. Dan kalau ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat ini, ada orang yang ya, ketika dalam memahami agama ini enggak mau merujuk kepada pemahaman Nabi dan para sahabat, kepada pemahaman para ulama al-ma'rufin yang masyhur, hati-hati dengan orang seperti ini. Ada sekelompok orang, sekelompok kiai yang kalau ceramah enggak pernah menyebutkan ucapan ulama, enggak pernah menyebutkan ucapan ulama. Karena mereka menganggap apa? Ya, ulama itu manusia. Ulama manusia juga manusia. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Ya, laki beda sekali. Kalau laki-lakinya kamu cuma alatnya. Ya, kalau ulama itu dengan sepenuh makna kelaki-lakian. Ya, beda sekali. Ya, jangan disamakan. Ada loh, sekelompok orang yang ya ini. Kalau secara enggak pernah menyebutkan berkata Syafi'i, berkata ya Al-Bukhari. Pokoknya dari kantongnya. Enggak pernah. Berkata Ibn Abbas, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah kalian duduk-duduk dengan para pengikut hawa nafsu. Karena di sana ada yang mengikuti dalil dan ada yang mengikuti hawa nafsu. Tinggal kamu pilih mana orang yang kamu akan ikuti. Tapi ingat, jangan ikuti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai penuntunnya. Karena duduk dengan mereka akan menjadikan hati ini berpenyakit. Kalau kita misalnya ketika dingin kita pakai jaket supaya enggak apa menggigil, kalau hujan kita payung supaya enggak kehujanan. Lah hati kita yang dicipta oleh Allah SWT untuk mengenal Allah, untuk cinta kepada Allah, jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang menjadikan ya hati ini tidak cinta kepada Allah, hati ini ya tidak tawakal kepada Allah. Duduk dengan orang yang menyimpang pemikirannya menjadikan hati ini ya berpenyakit. Walaupun dari sisi dunianya jadi moncer, usahanya jadi maju, subhanallah. Bal tu'siruunal hayatad dunya. Bahkan yang kalian prioritaskan adalah kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, badal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Permasalahan bukan dunia ya akhi. Masalah dunia itu masalah ringan. Kalau kita lapar, gak ada makanan, ujung-ujungnya paling mati. Kalau udah mati, laparnya hilang. Tapi kalau hati ini berpenyakit, kemudian gak disembuhkan di dunia ini, waliyadzubillah akan bisa dibawa sampai alam barzah, bahkan ila yaumil kiamah. Ketika kita melihat banyaknya rumah sakit, ya, dengan persaingan yang ada, para dokter spesialis yang orang-orang itu datang berkonsultasi kepada mereka, tapi mana bengkel rohani? Dosa rumah sakit rohani, bengkel rohani lah, ya, tempat-tempat untuk mensucikan hati dari kotoran. Orang-orang yang berkonsultasi dengan para ulama dan asatid al-ma'rufin bila ilmi wassalah, mana? Ya, ini sebagai gambaran saja bahwa umumnya orang itu lebih cinta dunia daripada akhirat. Takut kalau dunianya apa? Lebih takut jika dunianya apa? Hilang, ketimbang kalau agamanya hilang. Ini penggambaran saja. Lah kalau umat kebanyakan seperti ini, ya bagaimana tidak akan lemah di hadapan musuh-musuhnya? Penyakit wahan yang menimpa umat ini, hubud dunia wa karahatul maut, cinta dunia, ambisi dunia dan takut mati, inilah yang menjadikan kewibawaan dicabut. Orang kafir tidak lagi memandang umat Islam si umat yang berwibawa. Apa? Ketika mereka sudah meninggalkan agamanya, tidak lagi ya, menyemangati dalam perkara agamanya sudah. Ya. Orang-orang kafir tidak akan mandang muslimin ya dengan pandangan kewibawaan, hanya memandang dengan sebelah mata. Masyiral hadirin rahimakumullah, telah datang dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah serta ucapan-ucapan dari salaf umat ini tentang tahdziran, peringatan terhadap orang-orang yang menyimpang dan membawa pemikiran-pemikiran yang batil. Ini semua tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk nasihat, memberikan ketulusan terhadap agama Allah. Kita cemburu kalau agama Allah yang indah seperti ini tercoreng. Kita cemburu jika kaum muslimin yang mereka itu di atas fitrahnya kemudian bergeser dari fitrahnya. Kita cemburu. Justru dalil-dalil, ucapan-ucapan para ulama yang mereka mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan dan para pengusung kebid'ahan, tidak lain dan tidak bukan bentuk kasih sayangnya mereka kepada umat ini. Sebagai bentuk nasihat, bentuk ketulusan membela agama Allah. Agar agama Allah itu betul-betul tampil dalam keadaan murni, tidak ada campurannya. Cemburu jika kaum muslimin mereka melenceng dari jalan Allah yang lurus. Karena memang jalan Allah itu hanyalah apa yang telah Allah dan Rasulnya telah tegaskan. Dan barang siapa yang menyelisih jalan Allah dan Rasulnya, maka tidak akan sampai kepada surga Allah SWT. Dan sebelum kita menyebutkan beberapa faedah, di saat faedah mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan dan para pengusung kebid'ahan, kita ingatkan kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang untuk alam semesta ini, tidak hanya golongan manusia, golongan jin, bahkan hewan-hewan pun mendapatkan belas kasihan dari syariat ini. Iya, Allah SWT mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Ar-Rasul kecuali sebagai rahmah, kasih sayang untuk seluruh alam ini. Sehingga apa yang Nabi sampaikan berupa kebaikan agar umat ini menjalankannya, atau apa yang Nabi peringatkan ya umat dari kejelekan, itu semua adalah rahmah bagi kita, kasih sayang Nabi kepada kita. Nabi tidak ingin jika ada umatnya ini yang terperosok kepada jurang kehancuran. Dan Al-Quran yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam juga sebagai rahmah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an yang itu adalah syifa, obat, wa rahmah lil mu'minin, dan rahmat untuk orang yang beriman. Obat untuk penyakit yang menimpa fisik kita dan obat untuk penyakit yang menimpa hati kita. Ketika ada beberapa sahabat, mereka sedang melakukan safar perjalanan, singgah di satu tempat dan tidak dijamu oleh penduduk setempat, maka para sahabat pun berpindah. Belum jauh mereka melangkah, dikejar oleh seorang yang ini utusan dari kepala suku, menghentikan para sahabat ini dengan mengatakan, "Ada gak dari kalian bisa mengobati kepala suku kami, sungguhnya dia disengat oleh binatang yang berbisa." Maka sahabat pun kembali mengobati orang tadi dengan membacakan Al-Fatihah, sembuh seolah-olah tidak ada apa, tidak ada bekas sengatan sama sekali. Ini bukti bahwa Al-Quran adalah syifa, obat bagi apa? Penyakit yang menimpa tubuh kita. Ingat, bukan obat alternatif, ini obat pokok. Al-Quran itu. Kalau kita menderita penyakit atau sakit, kita misalnya gak punya duit, ingat bukan obat alternatif ya. Kita kumpulkan kedua tangan kita, kita baca Al-Fatihah, kita tiup padanya, kita usapkan. Belum sembuh? Ulangi. Belum sembuh? Jangan salahkan Al-Quran. Karena bisa jadi apa? Allah masih senang mendengar suaramu. Kalau kamu langsung disembuhkan, enggak baca Quran lagi, enggak doa lagi. Bisa jadi seperti itu. Enggak usah kemudian seorang itu berkecil hati. Karena membaca ayat sendiri adalah ibadah. Ibadah ada nilai pahalanya di sisi Allah SWT. Enggak akan rugi. Enggak akan rugi. Kayak orang buka usaha kan jatuh bangun, enggak usah terus saja. Nanti akan ada saatnya ya Allah SWT lancarkan usahanya. Seperti itu, sabar. Juga obat bagi penyakit yang ada di hati ini. Orang-orang Arab dahulu, sebelum diutusnya Nabi, seluruh penyakit ada pada mereka. Penyakit sosial, penyakit ya dalam masalah peribadatan, mereka menyembah berhala. Mereka saling berperang satu dan selain yang kuat mencaploknya lemah. Namun ketika Al-Quran datang pada mereka, dan mereka mengimani, yang tadinya mereka saling bermusuhan, kemudian mereka saling bergandengan tangan. Yang tadinya mereka menyembah kepada berhala yang mereka buat sendiri, kini mereka menyembah kepada yang mencipta alam semesta. Yang mereka tadinya memiliki akhlak yang tercela, kemudian mereka disepuh hatinya dengan akhlakul karimah. Ya, Al-Quran menyembuhkan hati-hati yang berpenyakit, menghidupkan hati-hati yang telah mati. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat, bentuk belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, untuk kasihan, belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan, dari bahaya penyimpangan, sesungguhnya beliau ini sayang pada umatnya. Beliau sayang pada umatnya. Demikian pula para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Mereka juga menelusuri jalannya para nabi dalam perkara ini dan yang lainnya. Ketika para nabi dan para rasul mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, maka para pengikut mereka dari para ulama, dan karena para ulama adalah pewaris para nabi, pun mereka berjalan di atas jalannya para nabi tersebut. Tiba saatnya untuk kita sebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik ketika prinsip ini kita jalankan. Prinsip at-tahdir, mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan dan ahli bid'ah, di antara faedahnya ighlaqu abwaabi syarr, menutup pintu-pintu kejelekan. Pintu itu kan tempat yang darinya seorang bisa keluar, bisa masuk. Ketika pintu-pintu kejelekan orang itu ditutup, orang itu aman. Gak akan, yang dari luar gak masuk, yang dari dalam tidak keluar, ditutup sudah. Ya, dengan menjalankan prinsip ini, maka pintu-pintu kejelekan bisa ditutup rapat. Kemudian ketahuilah bahwa bermudah-mudah dalam perkara ini, artinya ya membiarkan orang itu, membiarkan pemikirannya menyimpang, menebar, membiarkan alul batil itu menebarkan kebatilannya, ini akan membuka pintu perpecahan di tengah-tengah para pemuda secara khusus dan di tengah-tengah masyarakat secara umum. Seperti itu perpecahan yang terjadi, ya itu karena kebid'ahan itu, pemikiran menyimpang dibiarkan. Andai kata penyimpangan itu segera ditangani, maka akan mudah, ya, diisolasi, sehingga masyarakat terselamatkan. Perpecahan pun bisa dihindari. Ini tentu semuanya sebuah usaha. Sebuah usaha. Adapun orang itu bisa kemudian terjadi perpecahan, banyak sebabnya. Tapi yang jelas usaha ini jika dijalankan, maka setidaknya kita telah memiliki andil yang besar untuk menjaga umat dari perpecahan, membentengi umat dari perselisihan. Kemudian, apa di antara manfaat mentahdir, mengingatkan umat dari pengusung kebid'ahan, pemikiran yang menyimpang, untuk kaum muslimin, terkhusus orang awamnya, ketika kita misalnya memboikot fulan, kita boikot. Tidak diajak bicara, tidak disalami. Berat memang. Tapi ini kebaikan untuk bersama. Masalah yang dipetik dari memboikot orang yang menyimpang, untuk kaum muslimin, terkhusus untuk orang awamnya, mereka jadi tahu bahwa orang yang ditahdir tersebut di atas kebatilan. Sehingga orang itu enggak dekat-dekat pada dia. Di atas ad-dhalal, kesesatan. Sehingga orang itu menjauh darinya. Dan menjadikan seorang muslim kenceng pegangannya dengan agama ini, dengan al-haq ini. Kenapa? Betul-betul dipilah. Yang ini hati-hati kalian. Ibarat apa namanya, telur busuk, yang itu di tengah-tengah telur-telur yang masih bagus. Kalau kita singkirkan boleh enggak? Boleh kita singkirkan. Kenapa? Kalau kita tetap jual di situ, nanti orang pas beli, nama dia jatuh. Masa telur busuk dijual sudah, akhirnya orang diperingatkan, hati-hati jangan beli telur dari dia. Gara-gara satu telur busuk, akhirnya penjual telur sudah sukses jadi apa? Bangkrut. Hati-hati. Jadi untuk kemaslahatan muslimin, bahwa mereka menjadi tahu bahwa orang yang ditahdir tersebut di atas kebatilan, sehingga orang pun menjauh darinya dan semakin kuat pegangnya terhadap al-haq. Sekarang untuk orang yang menghajar sendiri, memboikot sendiri, apa maslahatnya? Ada beberapa maslahat. Yang pertama, orang yang memboikot ahlul batil, dia telah menjalankan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Kewajibannya sudah dia tunaikan. Orang mau menerima atau terima, yang penting dia sudah menunaikan kewajiban ini. Yang kedua, telah menunaikan kewajiban al-wala wal barok, yaitu mencintai al-haq dan pembawa kebenaran, dan membenci kebatilan dan pembawa kebatilan. Itu yang dimaksud dengan al-wala wal barok. Mencintai kebenaran dan para pengusung kebenaran, dan membenci kebatilan dan para pengusung kebatilan. Di antara faedah bagi orang yang menghajar, memboikot, untuk orang yang memboikot, orang memboikot telah menunaikan kewajiban memberikan ketulusan kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada penguasa muslimin, dan kepada masyarakat secara umum. Dia cemburu kalau agama Allah kemudian dicemari. Dia enggak ingin jika masyarakat kemudian menyimpang. Ini kan bentuk ketulusan. Nasihat itu ketulusan ya. Nasihat itu apa? Bentuk ketulusan. Kemudian di antara faedahnya, seorang akan selamat dari ancaman menyembunyikan al-haq. Orang yang memboikot, dia telah selamat dari ancaman menutup-nutupi apa? Al-haq. Karena orang yang mengerti kebenaran kemudian ditutup-tutupi, diancam oleh Allah SWT. Karena yang namanya kebenaran harus ditampakkan, diperlihatkan, agar orang ngerti ini hak, ini batil. Ini hak, ini batil. Tentu ya sesuai dengan kemampuannya. Ya sesuai dengan apa? Kemampuannya. Kemudian sekarang, Kalau tadi untuk masyarakat muslimin, untuk yang memboikot, untuk yang diboikot, madharat atau maslahat yang didapat? Madharat ada, tapi maslahat juga banyak. Madharatnya, dia dijauhi oleh muslimin. Pamor dia jatuh. Tapi lagi-lagi kita katakan, siapa yang mulai? Siapa yang menyebabkan? Ada sebab, ada akibat. Kalau dia enggak seperti itu, dia tidak membawa pemikiran menyimpang, enggak akan diperlakukan seperti ini. Jangan salahkan orang, ente sendiri, kamu sendiri yang salah. Seperti itu. Di antara faedah bagi orang yang dihajar, di boikot, dia akan meninggalkan kekeliruannya dan akan bertobat pada Allah. Ya Allah, selama ini saya keliru, selama ini saya salah. Atubu ilallah. Jadi baiknya. Orang tobat itu bukan kehinaan kok. Enggak akan jatuh kewibawaan seorang dengan dia kembali kepada jalan yang benar. Bahkan bisa jadi ya, dengan dia bertobat kepada Allah menjadi perangsang bagi yang lain untuk ikut bertobat. Ya Allah, dia bertobat, yang lainnya ikut bertobat. Dia menjadi pelopor dalam kebaikan, pahala akan dia dapat. Nama yang tadi jelek kemudian kembali menjadi harum. Lembaran-lembaran yang tadi hitam kemudian berubah menjadi putih, jernih seperti sedakala. Kemudian ketika dia misalnya menyatakan tobatnya dan umat mengetahuinya, kemudian orang yang punya pemikiran seperti dia juga ikut tobat, bukankah dia menjadi pelopor dalam kebaikan? Man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menjadi pelopor dalam kebaikan, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Kebaikan bagi ente, bagi orang yang dihajar, kebaikan bagi kamu, bagi orang yang diboikot, ini ketika kamu bertobat kepada Allah, akan bersih kembali lembaran kehidupanmu dan kamu akan mendapat pujian dari manusia dan langkahmu akan ditiru oleh orang. Ya. Kemudian juga bagi orang yang diboikot, orang yang diperingatkan menjadikan kesalahan-kesalahannya tidak diikuti. Ini kan kebaikan untuk dia. Jangan sampai seorang mati ternyata membawa pemikiran yang menyimpang, orang mengikutinya, ternyata dia sudah mati masih tetap membawa apa? Beban. Ketika ada ulama, ketika ada tulabul ilmi, para penimba ilmu yang rasikhin, kokoh dalam keilmuannya, mengingatkan umat dari dia, itu kebaikan untuk dia. Kalau dia mati misalnya kesalahannya tidak diikuti, karena kalau diikuti bahaya sekali, karena orang yang mengajak pada kejelekan dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Jangan sampai kita mati kita masih membawa beban dosa. Apa ini bukan rahmat? Apa ini bukan kasih sayang dari syariat? Jangan pobi, jangan kemudian anti dengan kalimat tahdir. Itu baik sebenarnya, ya, baik untuk semuanya. Syariat ini membawa kebaikan kok. Bukankah sudah kita sebutkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatapun mencuri misalnya, dia mencuri dan sudah dipotong tangannya oleh penguasa, ini baik bagi dia. Karena hukuman-hukuman agama yang diberikan kepada para kriminal, orang-orang yang melakukan kriminal, itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah zawajir. Fungsi yang kedua adalah jawabir. Fungsi pertama adalah sebagai bentuk zawajir, teguran, agar orang yang melakukannya berhenti dan agar orang yang punya niatan yang sama takut dia. Kalau dia mencuri akan dipotong seperti fulan. Kalau dia minum khamar akan dicambuk seperti fulan. Kebaikan bagi dia dan untuk masyarakat juga. Dan sebagai jawabir, penghapus dosa. Dihapus loh dosa orang yang mencuri tadi, yang dipotong. Dihapus dosa orang yang minum khamar, yang disambuk. Dihapusnya dosa kan lebih baik daripada tidak dihapusnya. Hukuman dunia lebih ringan ketimbang hukuman akhirat. Tahdir pun kurang lebihnya seperti itu. Jangan anggap satu yang menyeramkan. Jangan anggap ini akan merusak belah umat. bahkan ini akan menyatukan umat, akan menjadikan orang sadar, akan menjadikan masyarakat waspada dari kejahatan, akan menjadikan orang yang mentahdir orang yang telah menunaikan amanah, menjalankan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian ketahuilah bahwa mengingatkan umat dari bahaya kejelekan dan kebid'ahan termasuk al-jihad fi sabilillah. Jihad tidak hanya kita menenteng senjata, terjun di medan laga menghadapi orang-orang kafir. Jihadu ahlil ahwa, memerangi ahlul ahwa, ini termasuk jihad yang afdol. Bahkan bisa jadi lebih afdol daripada kita memerangi orang-orang kafir. Karena apa? Ibarat kalau kita perang melawan orang kafir itu, ibarat orang dagang itu kan ingin cari untung. Adapun memerangi orang-orang yang menyimpang yang ada di tengah-tengah umat ini, kita ingin sedang menjaga modal. Jangan kita ngejar untung sementara modal apa? Buntung. Jangan. Perpecahan yang ada di tengah-tengah masyarakat muslimin karena kebid'ahan dan penyimpangan, inilah yang menjadikan orang kafir berani terhadap kaum muslimin. Keretakan di tengah-tengah masyarakat muslimin karena kebid'ahan itulah yang menjadikan orang kafir berani. Namun di saat muslimin ini mereka pegangnya Alkitab wa Sunnah, mereka berjalan di atas kebenaran, takut itu orang kafir terhadap kaum muslimin. Belum lihat sosoknya, baru dengar namanya udah gentar mereka. Kenapa? Ya, orang yang menjalankan Alkitab wa Sunnah akan dijadikan wibawa di hadapan umat-umat yang kafir. Sebatas seorang itu dekat hatinya dengan Allah, tentram jiwanya dengan Allah, sebatas itu pula orang pun tentram bergaul dengan dia. Kalau ada orang kok merasa kok orang pada menjauh dari saya, gak mau dekat dengan saya, kenapa sebabnya? Bisa jadi kamu jauh dari Allah sehingga orang pun rasanya gak betah gaul dengan kamu. Namun ketika kamu hatinya dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, Allah jadikan orang pun tentram, ayem, bersahabat dengan kamu. Jangan salahkan orang dulu, salahkan diri kamu. Koreksi, evaluasi selama ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu lebih baik. Masyarul hadirin rahimakumullah, karena waktu yang sempit dan pembahasan panjang sebenarnya, kita akan ringkas ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan. Apakah yang namanya tahdir harus dilihat nasihat? Mungkin ada ucapan, dinasihati aja belum kok sudah di tahdir, gitu kan? Jawabannya tidak harus seorang yang ditahdir itu didahului oleh nasihat. Karena bisa jadi orang yang kita tahdir sudah mati, udah mati pun nasihati gimana? Kita mengingatkan umat dari pemahaman Syed Qutb, itu sudah mati, kita nasihati Syed Qutb. Apa kita enggak boleh mentahdir mengingatkan umat dari pemikiran Syed Qutb karena kita belum nasihati dia, udah mati kok mau nasihati gimana? Atau misalnya kita enggak sezaman dengan dia, atau kita enggak pernah ngerti di mana tempatnya, yang penting ini bukunya menyebar, bagaimana menyebar, kita ingatkan umat dari dia. Enggak harus. Misalnya ada kafilah melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, kita tahu hati-hati kalian di sini ada apa namanya perampok. Boleh enggak kita bilang seperti itu? Apa kamu enggak boleh mentahdir perampok itu loh sampai kamu nasihati? Kamu datang ke perampok kamu dibunuh malah. Boleh enggak kita mengingatkan umat dari bahaya perampok itu walaupun kita belum nasihati perampok itu? Boleh? Insyaallah boleh ya. Boleh. Jadi tidak harus diduli nasihat. Tapi ketika memang memungkinkan dan ada orang-orang yang memang ya memang mungkin dinasehati, nasehati. Tapi untuk harusnya, ya enggak harus sih. Ya. Jadi kalau memang memungkinkan dan orangnya bisa dinasehati, ya nasehati sudah. Kemudian, orang yang dia membawa pemahaman yang menyimpang, tapi dia untuk diri sendiri. Enggak nyebar-nyebarkan, enggak nampak-nampakkan. Mungkin ini beda perlakuannya dengan orang yang nampakkan. Ya kan? Tapi kalau ada orang mondar-mandir kepada orang itu yang dia tidak menampakkan kebid'ahannya, Tapi ada orang mondar-mandir ke dia, konsultasi, kita ingatkan hati-hati, Fulan punya pemikiran apa? Menyimpang. Ya, agar orang waspada. Walaupun orang tadi enggak menampakkan bid'ahnya, dia sembunyi-sembunyi, tapi kita ingatkan juga umat, hati-hati kalian, dia punya pemahaman seperti ini. Jadi tidak harus yang ditahdir itu yang kebid'ahannya, pemikirannya apa? Sudah menebar. Kalau itu mengharus. Nah, ini kalau memang dikhawatirkan umat ya akan tertipu, orang yang mondar-mandir kepadanya akan terbawa oleh pemikiran menyimpangnya, ingatkan, hati-hati kamu dari orang model kayak gini. Ada ayat mengatakan kalau seorang itu punya satu kesalahan, apa sudah cukup untuk ditahdir? Jawabannya, dilihat dulu kesalahannya masalah apa. Kalau kesalahannya masalah prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah, satu saja sudah ya, dilihat Ahlus Sunnah, diingatkan umat darinya. Kalau permasalahannya masalah misalnya bulan ini ya, dia punya kesalahan, kesalahannya apa ya, dia ini kurang dermawan lah, kikir, beda urusannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa enggak ada orang ya karena akhlaknya kurang baik kemudian keluar dari wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia masih Ahlus Sunnah Jamaah, tapi ya dia bukan orang yang sempurna imannya. Cuma untuk ditahdir beda dengan orang yang satu kesalahan tapi masalah apa? Prinsip kayak Qadariyah, mungkin ibadahnya amalannya kurang apa sudah. Asma sifatnya benar sudah. Tapi giliran apa? Masalah takdir, mereka mengatakan bahwa enggak ada takdir, sesuatu ada dengan sendirinya. Nah, ini satu saja dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah diselisih, orang sudah keluar dari wilayah Ahlus Sunnah. Apakah menghajar, membaikat ahli bid'ah disyaratkan jika Ahlus Sunnah itu punya kekuatan? Artinya Ahlus Sunnah itu banyak, ahli bid'ah sedikit, sehingga kalau ditahdir akan ada apa? Efeknya, ngefek. Atau kalau kita ini sedikit, sementara ahli bid'ahnya apa? Banyak, ngefek enggak? Jawabannya, jangan dilihat ngefek atau enggak ngefeknya. Tidak disyaratkan Ahlus Sunnah itu lebih banyak dari ahli bid'ah. Buktinya, para nabi dan para rasul, mereka mengingkari kemungkaran umatnya enggak? Jumlah mereka dengan orang yang kafir banyak mana? Hah? Yang kafir, apa kemudian karena orang kafir lebih banyak kemudian diam saja? Al-Anbiya wa Rasul, para nabi wa Rasul? Enggak. Enggak disyaratkan untuk membaikot pengusung kebatilan kalau Ahlus Sunnah itu lebih besar, lebih banyak dari mereka. Ini syubhat juga, karena sebagian orang mengatakan, oh, apa faedahnya yang ditahdir lebih banyak ya enggak ngefek. Loh, masalahnya bukan ngefek enggak ngefek. Masalahnya itu kalau enggak ditahdir semakin menjadi-jadi. Tetap ada efek positifnya. Juga mereka yang mentahdir telah menjalankan perintah agama. Ya kan? Kalau sudah menjalankan perintah agama, orang mundur memang enggak ini mah bukan urusan. Tapi kalau tidak melakukannya dosa lah. Sekarang mau dosa atau mau pahala? Jadi jangan dilihat hanya maslahat orang yang ditahdir saja. Maslahat orang yang mentahdir juga diperhatikan. Karena kalau tidak mentahdir, dosa dia. Ya. Kalau dia mentahdir, lepas dari tanggung jawab. Kemudian dia juga dapat pahala. Jika ditahdir, kok tambah membangkang? Boleh enggak kita tahdir? Boleh-boleh saja. Soal membangkang, enggak membangkang, bukan urusan kita kok. Kewajiban kita hanya apa? Memperingatkan umat dari kebatilan. Ya. Kalau dia membangkang, urusan dia, PN, ambil sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian ada syubhat. Di antaranya, silahkan ditahdir kitabnya, tapi jangan ditahdir orangnya. Ya, Ali Hasan misalnya, dia kitabnya, ada kitabnya yang menyimpang. Sebagian orang mengatakan, tahdiran, tahdirlah sana kitabnya, itu jangan ditahdir orangnya. Subhanallah, ya akhi, enak akhlak. Mana kalian teh? Kitab itu apa turun sendirinya, apa ada yang nulis? pemikiran yang tertuang dalam kitab itu, apa tiba-tiba datang atau ada yang nulisnya, ada yang menjualnya? Ada yang nulisnya, ada yang menyetaknya, ada yang menjualnya. Jadi gak benar seperti itu orang yang mengatakan ingatkan orang dari buku yang menyimpang, tapi jangan ingat, jangan peringatkan dari apa? Penulisnya. Loh, memang buku itu datang dengan sendirinya, gak ada yang nulis. Apa salah buku? Buku kertas kok. Ya. Kalau gak ditulis dengan tulisan yang batil, ya buku itu benar sudah. Jadi batilnya seperti ini. Insyaallah nanti pada duhur, insyaallah akan kita lanjutkan. Ada sedikit lagi. Jika seorang tadi menyelisih satu prinsip dari prinsip Ahlussunnah, maka dia keluar dari Ahlussunnah. Kecuali jika dia jahil, gak ngerti. Orang seperti ini dikasih tahu. Setelah dikasih tahu masih ngeyel, masih tetap membangkang. Yes, dia sudah keluar. Karena hujah sudah apa? Tegak. Kemudian ketahuilah bahwa kita dalam perkara agama, hendaklah kita kembali kepada ulama ar-rasikhun, para ulama yang kokoh ilmunya. Karena sekarang subhanallah, hampir ketika ada fitnah ini, kita juga punya ulama. Ulama yang kayak apa? Ulama sebagaimana dokter itu ada dokter spesialis dan ada dokter umum, ya. Dokter spesialis faham terhadap penyakit yang ada pada pasien tersebut. Di sana ada ulama-ulama yang memang mereka spesial dalam bab ini, ya, faham persis, dan mereka terkenal orang yang jujur, orang-orang yang tidak ada tendensi niatan apapun kecuali hanya nasihat di ummah. Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya. Mungkin bagi beberapa orang yang belum pernah melihat beliau, mungkin bayangkan kayak apa Syekh. Kehidupan beliau subhanallah sederhana, beliau-beliau ini. Orang yang ramah, kalau kita datang ke rumahnya, apa subhanallah, kadang kita diajak makan, tamu-tamu banyak, mereka dilayani. Orang yang akhlaknya, kalau kita lihat sosoknya dan neteskan air mata. Teringat ayyamus salaf, teringat masa-masa salaf. Mungkin kayak gini dulu sahabat ya. Mungkin kayak gini dulu para tabi'in. Kalau kita melihat sosok mereka, neteskan air mata ya Allah. Kewibahan ini betul-betul tampak dari mereka. Kita kadang mau ngomong sudah diatur. Kadang belap-belap ya ada banyak. Karena saking wibawanya. Kemuliaan apa namanya? Ilmu betul-betul ketara sekali. Ya pada mereka ini, para ulama. Orang yang akhlaknya baik, santun. Iya. Orang yang menyaksikan gak sama dengan orang yang gak menyaksikan. Orang yang ngerti beda dengan orang yang gak ngerti. Tapi cukuplah. Qaidah mengatakan al-alim hujjah ala man la ya'lam. Orang yang ngerti, orang yang tahu sebagai dalil. Hujjah bagi orang yang gak ngerti. Para ulama kita ini, jangan kira mereka orangnya keras ini. Subhanallah, orang yang akhlaknya luar biasa, ibadahnya, ya. Orang-orang mungkin pada ke pasar dia sedang hafalan Quran di masjid. Ya, orang-orang sedang sibuk dengan dunia, mereka sedang ya mengkaji agama Allah. Enggak ada orang seperti Al-Hadis. An-nasu fi talabid dunya wa hum fi iqamatiddin. Orang-orang sibuk nyari dunia, mereka sedang menegakkan agama. Ya, mungkin orang itu ya umumnya samalah kepengin hidup ya makmur gini kan, mereka juga pengin, tapi mereka ngerti tanggung jawab di pundak mereka sangat besar. Orang-orang berat tidur mereka masih apa ya, masih ya melek, masih ya bagaimana mencari solusi terhadap problem yang ada di umat ini. Ketika orang bangun mereka semikirkan pekerjaannya, mereka mikirkan ya problem-problem umat. Subhanallah, annasu fi talabid dunya wa hum fi iqamatiddin. Orang-orang sedang ngejar-ngejar dunia sementara mereka sedang meninggalkan apa? Agama. Kemudian ketahuilah bahwa as-sukutu 'anil fitnah yal fitnah. Mendiamkan fitnah itu adalah fitnah sendiri. Oh, jangan sih bukan fitnah-fitnah. Loh, ketika ada kejelekan kita waswadai, kita ingatkan umat darinya. Kalau mendiamkan berarti itu menjerumuskan orang. As-sukutu anil fitnah, yal fitnah. mendiamkan fitnah, berlalu begitu saja tanpa ada penyelesaian, tanpa ada mencari jalan yang benar sesuai dengan yang dibimbing oleh salaf umat ini, itu fitnah sendiri. Di zaman Imam Ahmad ada kelompok namanya Waqifah. Mereka anggap bahwa kita netral lah. Netral, enggak ada kecuali hak atau batil. Tapi mereka mengatakan kita ingin netral. Di mana Khalifah Al-Ma'mun dan beberapa khalifah setelahnya itu memerintahkan umat, memerintahkan para ulama untuk meyakini Al-Quran makhluk. Imam Ahmad dengan para ulama tegas Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Ah, ada beberapa orang yang ingin cari aman. Nah, saya enggak mengatakan Al-Quran makhluk, tapi juga enggak mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi enggak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Di setiap zaman ada orang yang sok seperti ini, ingin berdiri di apa? Pos tengah katanya. Kita ini tawakuf, kita ini ya enggak, subhanallah, enggak ada ya akhi. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, enggak ada lagi setelah hak kecuali apa? Kesesatan. Ente pilih kesesatan atau al-haq. Ya tentu untuk menentukan hak dan batil ya dalil-dalil syariat itulah yang menentukan kan, bukan nafsu kita kan. Dalil yang kuat, penjelasan dari para ulama yang kokoh itu yang dijadikan patokan. Dan pada kenyataannya orang-orang yang katanya tawakuf ya enggak bersikap, lebih cenderung kepada orang-orang yang menyimpang. Ya. Sesaat akan terbongkar. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, akhirnya tercium juga baunya, akan ketahuan. Hari akan berlalu, bulan pun akan berlalu. Semuanya akan menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi di dada manusia. Ya, kita tidak diperintah mengorek hati orang, tapi hari-hari akan memunculkan apa yang tersembunyi dalam benak ini, dalam dada ini, dari kalimat-kalimat yang miring, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sebagai bukti bahwa keperbihakan ya orang-orang yang dulunya mengatakan netral, ternyata banyak dari mereka akhirnya mengikuti ahlul batil. Ya akhi, kalau memang al-haq sudah datang, jangan nunda-nunda. Famada ba'dal haqi illa ad-dhalal, apalagi setelah hak kalau bukan kesesatan. Kemudian ketahuilah bahwa dahulu, ya akhi, dan ini penting, kalau ada ulama yang kokoh ilmunya, mentahdir, mengingatkan umat dari bahaya penyimpangan, dari bahaya orang yang menyimpang, itu ulama tadi diikuti, bukan malah digembosi, bukan malah dibela-bela yang ditahdir tadi. Itu di zaman salaf kayak gitu. Lihat Umar bin Khattab. Ketika mentahdir sobih yang punya pemikiran menyimpang, umat lakukannya. Kalau ada murid itu kan Umar, khalifah, perintah khalifah harus diikuti. Kalau rakyat biasa, ulama kan bukan pemerintah. Jawaban Ibnu Umar, bukan penguasa. Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu lihat mereka-mereka ini, Qadariyah ini, katakanlah mereka, aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golonganku. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu tegas, sehingga yang ada adalah agama Allah itu yang dijunjung tinggi, kebatilan itu rendah. Gak akan bisa bertemu antara agama Allah yang murni ini dengan kebatilan. Ya. Sehingga di zaman salaf gak kayak di zaman sekarang ini. Ketika seorang alim di zaman salaf mengingatkan umat dari bahaya fulan, mereka mengikutinya. Kan itu hak. Nanti akan saya sebutkan syubhat-syubhat. Ya, di antara syubhat mereka, kamu jangan maksa saya untuk mengikuti pendapatmu, akan ada nanti. Syubhat-syubhat seputar ini, salat pada duhur akan kita jawab. Ya, syubhat-syubhat seperti tadi. Mereka langsung mengikutinya, masyarakat mengikutinya. Kalau sekarang ini, subhanallah, ulama sekali bersyekh, ya, Ar-Rabi Ibn Hadi, ternyata masih ada saja, ya, Al-Umairi misalnya, yang kacau ucapannya, ya, membela-bela Al-Imam dan semisalnya dalam kebatilannya, ya, membela-bela, subhanallah. Padahal dahulu bagaimana, ya, ulama Ar-Rasikhun yang betul-betul faham ketika mentahdir orang dari bahaya, orang yang menyimpang, umat mengikutinya. Jadi kita dapatkan di zaman sekarang orang-orang justru menggembosinya. Ya, kita ingatkan dengan ayyamus salaf, kita ingatkan mereka dengan kondisi salaf umat ini agar kita kembali. Seperti itulah seharusnya. Kita kembali kepada ya masa salaf ketika memang ulama yang mentahdir alul batin dan di atas hujah, bukan karena hawa nafsu, betul-betul ini dalilnya, buktinya seperti ini. Ikuti sudah. Ngikuti dalil itu bukan taklid. Taklid itu kan ngikuti orang tanpa apa? Dalil. Kalau ngikuti orang, orang tadi di atas al-haq, dalil bukti-buktinya ini, kesalahannya ini, kebatilannya ini, hati-hati kalian. Lah apa salahnya kalau kita ngikuti kebenaran? Ya. Apa salahnya kalau kita ngikuti kebenaran? Insyaallah beberapa syubhat yang dilontarkan oleh al-hisbiyun dan orang-orang yang masih samar ya prinsipnya akan kita sebutkan nanti pada duhur. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.